كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد lihat di matan dulu ya, di matan. Qala al-musannif rahimahullahu taala lafaz-lafaz yang masuk ke fi'il mudhari. Wa minal jawazimi lamul amri fataqulu fil amri al-ghaib liyansur liyansura liyansuru litansur litansura litansur liyansurna wa qis ala hadha liyadrib wa liya'lam wa litudahrij wa ghairaha. Liyudahrij liyudahrij. Sudah, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan diantara jawazim adalah lamul amr. Ya, diantara jawazim adalah lamul amr. Nah, ini diantara jawazim. Kata beliau, ya, fatakul fil amril ghaib, untuk memerintahkan kepada orang ketiga, liyansur, wajib dia menolong, liyansura dan seterusnya. Waqis ala hada, dan kiaskanlah berdasarkan hal ini, misalkan liyadrib, liya'lam, liyudahrij, wa ghairaha dan seterusnya. Sudah? Nah, kita baca dulu. Ya, syarahnya di sini. Saiful. Meminta fi'il, menuntut dikerjakannya fi'il. Fatakul fi amril ghaib mudzakkaran aw kana aw muannatsan mabniyan lil fa'il, mabni lil fa'il. Ini fa'il ma'lum, liyansuru, liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna, liansur, linansur. Atau mabni lil maf'ul atau bina lil majhul. Ya, liyunsor, liyunsor, liyunsor, liyun, litunsor, litunsor, liyunsorna, liunsor, linunsor. Maka anda katakan pada mukhatab, ya, halata qawnihi mabniyan lil maf'ul, khasatan, litunsor, litunsoru, litunsor, litunsoru, litunsori, litunsor, litansurna. Wakis ala hada, maka kiaskanlah, analogikanlah berdasarkan hal ini, dari yang telah disebutkan dari tasrif liyansur ya ila akhiril amsilah, ke contoh-contoh yang lain, tasrif yang lain ala ma taqaddam. Nah. Kemudian lanjut saya pun yadrib wa ya'lam wa yudahrij wa ghayriha wa ghayriha min nahwi liyukrim wa liyufarrih wa liyuqatil wa liyatakassar wa liyatabaa'a ila akhir al-aqwam. Kiaskanlah berdasarkan ini dengan lamal amr liyukrim, liyufarrih, liyuqatil, liyatakassar, liyata'abad, liyatabaa'a ila akhir al-aqwam. Ya. Nah, kemudian lihat lagi di matan wa minha la annahiyah. Di antaranya sekarang selain lamul amr, ya, juga ada la nahiyah. La nahiyah. Baik. Qala taqul fi nahyil ghaib, antum katakan pada nahyul ghaib orang ketiga la yansur, janganlah dia tolong. La yansur, la yansur, la tansur. La tansur, la yansurna. Wa fi nahyil hadir, orang yang hadir yang ada di hadapan kita, orang kedua, la tansur, la tansur, la tansur, la tansuri, la tansur, la tansurna. Wa kadza qiyasu sa'irul amsilati, demikianlah ya kias dari seluruh contoh. Ya, coba dibaca Pak Habib. Minha ayu minal jawazimi ai, itu bukan ayu, ai. Wa minha ai minal jawazimi lil mudari'i li annaha la annahiya, annahiya nahiyatu la annahiyatu ai lafdun la al mausufati, mausufatu al mausufatu la al mausufatu la al-mausufatu bi annaha annahiyatu mujaz mujazan majazan majazan idan nahi idin nahi idin nahi haqiqatan haqiqatan haqiqatan wal mutakallim wal mutakallimu fi wasitatiha wa ma'naha talabul kafi anil talabul kafi anil fi'li takunu fi nahyi fi nahyil ghaibi mudzakkaron kana au muannasan ma'luman kana au majhulan la yansur la yansuro la yansuru la tansur la tansuro la yansurna wa taqulu fi nahjil hadiri ay al-mukhatabi kadzalika la tansurna wa taqulu fil mutakallimi la ansur wa kadza qiyasu wa kadza qiyasu sa'iril amsilati min nahwi la yadribu wa la yudahrij ila akhirih. Baik. Minha, di antaranya juga, di antara jawazim yang masuk ke fi'il mudhari adalah ya wa minal jawazim lil mudhari la nahiyah ai lafdun la al mausufah, dia adalah sebuah lafaz la, lafaznya la ya yang mausufatu yang dia disifati bi annaha nahi annaha annahiyatu majazan, yang dia disifati bahwa dia lafaz la tersebut adalah yang mencegah, tapi mencegah ini majas, hanya kiasan aja, Kenapa idin nahi? Karena yang mencegah asalnya hakikatan secara hakiki adalah huwa al-mutakallimu. Ya, orang yang bicara. Misalkan anak bicara kepada Brandy. Brandy, la tajlis. Yang mencegah siapa? Ana apa lafadz la? Yang mencegah saya apa lafadz la? Nah, mana ya kan? Maka yang mencegah itu adalah ya al-mutakallim biwasitatiha, tapi dengan perantara lafadz la nahiyah tadi. Paham sini? Maknanya apa? Talabul kaf, meminta agar menahan diri anil fi'li, dari berbuat. Nah, misalkan saya katakan Brandy la tajlis. Brandy dipinta menahan diri dari berbuat duduk misalkan. Taqulu fi nahyil ghaibi, misalkan orang yang ghaib boleh enggak kita nahyun? Boleh. Baik dia mudzakkar atau muannas, ma'lum atau majhul, la yansur. Fi nahyil hadir, sekarang yang hadir, orang kedua langsung, ai al mukhatab kadzalik. La tansur, jangan kau tolong. La tansuro, jangan kalian berdua tolong. La tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansurna. Takul fil mutakallim, boleh juga melarang diri sendiri. La ansur, janganlah aku tolong. La nansur, jangan kita tolong. Wa kada qiyasu sa'iril amsilati. Demikian pula seluruh contoh-contoh yang lain. Min nahwi la yadrib, la ya'lam, la yudahrij ila akhirih. Bisa dipahami sini? Sekarang kita masuk ke amar dan sigohnya. Ya, fi'il amar, sigoh fi'il amar. Ya, sigoh fi'il amar itu ada dua aja, yaitu amar yang memakai lam amar yang masuk kepada fi'il mudhari dan sigoh amar. Ya, sigoh amar ada dua, yaitu fi'il amr dengan sigoh-sigohnya ijlis atau dengan lamul amr yang masuk ke fi'il mudhari. Lamul amr masuk bagian dari la jazimah. Itu maknanya perintah juga. Saya bilang sama Pak Andika. Ya. Litaktub. Litaktub supaya kamu tulis. Atau uktub. Adapun ya, yang bukan susunan dari tasrif fi'il itu bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Misalkan soh maknanya uskut dan seterusnya, itu nanti kita bahas insyaallah. Ya, sekarang kita bahas dulu di matan ya. Qala al-Qailani rahimahullah sahibul matan rahimahullah ta'ala, lihat di matan, wa ammal amru bisigati wa huwa amrul hadiri fahuwa jarin ala lafzil mudari'i al-majsumi, fa in kana ba'da harfil mudara'ati mutaharrikan fa tuskitu minhu harful mudara'ati wa ta'ti bi suratil baqi majsuman fa taqulu fil amri min tadahraja dahrij dahrija dahriju dahriji dahraja dahrijna wa hakadha taqulu fi qatil. Ya, taqulu fi farrih qatil takassar taba'at tadahraj wa in kana sakinan fahi fatahdhibu minhu. Ya, fatahdhibu minhu. Nah, baik, hadfal mudara'ati wa ta'ti bi suratil baqi majzuman mazidan fi awwalihi hamzatun hamzatu waslin maqsurah. Baik, perhatikan. Adapun amar, maka dia dengan sigah, dengan bentuk redaksi wa huwa amrul hadir, yaitu memerintahkan orang yang hadir, yang ada di hadapan kita. Ya. Wa huwa jarin ala lafzil mudhari majzum. Yaitu dengan memerintahkan orang yang ada di hadapan kita, yaitu dengan menggunakan lafaz mudhari yang majzum, yang dijazmkan, bi an kana ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan, yaitu dengan membuang harakat akhir di akhir kalimat. Patus kitu minhu harfal mudara'ah, yaitu dengan membuang huruf mudara'ah, salah satu dari ana itu. Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Ya. Dan Anda mendatangkan bentuk yang sisanya dalam keadaan majzum. Misalkan Anda mengatakan pada tadah roja, dahrij, dahrija, dahriju, dahriji. Itu dibuang huruf ta mudara'ah. Ta mudara'ah, tadah roja. Dibuang. Maka dahrij. Wa hakadha taqul farrih. Ya, farraha yufarrihu yufarrih. Huruf mudara'ahnya ya yufarrih dibuang, maka menjadi farrih. Qatala yuqatil dibuang huruf ya mudara'ah. Tuqatil tuqatil, maka qatil. Takassara. Takassara ya takassaru, tatakassara. Kan begitu kan, tatakassaru. Maka dibuang huruf mudara'ahnya ta. Dan seterusnya. Nah, fa in kana sakinan, nah sekarang. Ya, kalau hurufnya itu sukun. Ya. Kalau sekarang huruf mudhara'ahnya sukun. Nah, sekarang kalau huruf mudhara'ahnya sukun misalkan, ya. Fa tahdhibu minhu, maka Anda buang. Ya. Misalkan tadrib, tansur. Harfan mudhara'ah. Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman mazidan fi awwalihi hamzatu waslin maqsurah. Maka buang huruf mudhara'ahnya dan sisanya dijazmkan. Ya, sisanya dijazmkan. Ya. Kemudian ditambah hamzah wasal yang dikasrahkan. Artinya supaya kalimat tersebut tidak sukun. Misalkan tadrib, ta-nya dibuang, maka menjadi idrib. Ila ayakuna ainul mudhari'i minhu madhmuman fatadammu fatadammuha fatadammuha. Ya. Kecuali kalau ain fi'il mudhari'i itu didomahkan, maka hamzah wasal harus didomahkan juga. Seperti tansuru, unsur, maka sudah. Nah, kita baca sekarang syarahnya. Ngerti enggak di sini? Paham? Belum. Nah, kita baca penjelasan kelani. Nah. Ya. Fadal. Baca Iqbal. Wa amman amhu isiqati sunniya bihi li'anna usulahu isiqati maqsusati min ghairi iftiqari ila min ghairi iftiqarin qarin ila ziyadatil lam masalan kama ihtiyaj ihtija ihtija ilaiha fi amril ghaibi ala ma qadha wa huwa amrul hadir ay al muqaddam wa huwa ay al amru bi sighati jaru ala jarin jarin ala lafzi mudhari al-majzumi ay lafzi al-amri isiqati masalu lafzi mislu mislu lafzi al-mudhari al-majzumi fi hasbi al-harakati wal-nunati allati tuhdafu allati tahdifu fil mudhari al-majzumi wala mukhalifata wala mukhalafata bainahuma illa bihasbi hasbi al-mudhari'i wa illam yakun al-amru bisighati majzuman. Ya, adapun sighah amr, maka dia dinamakan dengannya dengan amr karena usulah bisighatin makhsusah, karena dia bisa didapatkan dengan redaksi yang khusus tanpa membutuhkan kepada tambahan lam. Ya, masalah enggak butuh kepada tambahan lamul amr sebagaimana dibutuhkan pada amr gaib alama marra sebagaimana yang telah lalu. Kan begitu, kalau amr gaib kita perintahkan supaya dia wajib menolong temannya. Riyansur Zaidun akhahu. Nah, kan begitu. Riyansur Zaidun akhahu. wa huwa amrul hadir. Nah sekarang amrul hadir ai mukhatab orang kedua yang diajak bicara. Fa huwa ai al-amru bi sifati jarin ala lafzi minori al-majzumi. Itu adalah amr dengan redaksi yang berlangsung seperti lafaz mudhari yang majzum. Ai lafzul amri bi sifati mithlu lafzil mudhari'i al-majzumi bi hadfil harakati wan nuni wan nunati. Yaitu lafaz amr dengan redaksi seperti lafaz mudhari yang majzum dengan dihadap harakat dan dihadap nun pada al-amsilah al-khamsah. Allazi tahdhibu fil mudhari' al-majzumi, yang Anda hapus ya harakat dan nun tersebut di mudhari' yang majzum. Wala mukhalafata bainahuma, dan tidak ada ya tidak ada perselisihan di antara keduanya illa bihadfi harfil mudhari'ati, kecuali dengan dihadap huruf mudhari'ah. Wa illam yakun al-amru bi sifati majzuman, walaupun amarnya bukan dengan bentuk yang majzum. Baik. Berikutnya, Pak Adri. Bi anna tudah rij, kan fi'il mudhari ya, tudah riju mimma sabaqa tayyib. Nah. Tsumma asyara ila kaifiyati bina'i amri al-mukhatabi wa min al-mudari'i al-mukhatabi. Kemudian beliau sahibul matan mengisyaratkan kepada bagaimana membentuk bina amr mukhatab. Gimana membentuk redaksi amr, fi'il amr yang mukhatab, ya, dari mudhari yang mukhatab. Itu bi anna ma ba'da harfil mudhara'ati, yaitu dengan yang setelah huruf mudhara'ah, imma mutaharrikun atau imma sakin. Bisa jadi setelah huruf mudhara'ah itu apakah ada yang berharakat atau ada yang sukun. Yang sukun misalkan setelah huruf mudhara'ah sukun, tan suru. Setelah huruf ta mudhara'ah nun sukun, ya enggak? Atau ada yang berharakat. Ya, ada yang berharakat tufarrihu. Nah, setelah huruf ta mudhara'ah fa-nya itu berharakat tufarrihu. Farroha yufarrihu, tufarrihu. Baik. Fa in kana ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan. Nah, setelah apabila, ini perhatikan kata beliau ini. Ya. Apabila huruf yang setelah mudhara'ah itu adalah huruf yang berharakat. Ya. Yang setelah mudhara'ah hurufnya berharakat. Kata beliau di sini. Maka ai ka tudahrij. Dahraja yudahriju. Kan huruf dal berharakat ya? Masalan, misalkan di sini. Fatus kitu, maka Anda gugurkan anta minhum tudahriju. Itu taknya mudhara'ahnya itu ta anta itu digugurkan tudahriju. Dah roja yudah riju, anta tudah riju. Ya, digugurkan anta minhu, ay minal mudhari, dari mudhari. Anda gugurkan harfal mudhara'ati wa ta'ti bi suratil baqi. Anda gugurkan huruf mudhara'ah, taknya tadi. Dan Anda biarkan saja bentuk yang sisanya tadi, ba'da harfil mudhara'ah majazuman. Setelah huruf mudhara'ah tadi dihapus dalam keadaan majazuman. Maka, tudah riju maka dah rij. Sisanya aja majazum. Dah rij. Gitu. Farraha yufarihu. Anda gembira. Tufarrihu. Dihadap huruf tak mudhara'ah. Tufarrih maka farrih. Nah, itu. Ya, ngerti sini? Baik. Udah ngerti Saiful? Udah ngerti? Ngak aja anak. Itu udah ngopi belum? Awas tumpah. Udah habis. Kopi habis, ngertinya lagi gak ngerti lagi. Waduh. Taib. Ayat mislu surati majzumin. Yaitu dalam bentuk majzum. Bi antah difa minhu harokati wa nunati kamamarrat. Kamamarrat. Itu dengan Anda menghadap harokat dan nun dari fi'il mudhari yang majzum tersebut. Fataqulu fil amri ay amrul mukhatabi idza banaitahu. Ya, Anda katakan pada fi'il amr itu amr mukhatab apabila Anda membinanya dari tadah roja. Ya, maka dahrij tadah roja. Dahrij. Dahrij. Ya. Tadah roja dah rij. Ini lain lagi kaidahnya udah nih. Yaitu dengan dihadaf tak dan disukunkan jim. Tudah rijan dah rija. Dengan dihadaf nun tasniyah. Dan dari tudah rijin dihadaf maka menjadi dah riju. Tudah rijun dihadaf nun. Dihadaf huruf tak mudhara'ah. Dengan dihadap nun jamak muzakkar. Misalkan dari tudah rijin, anti tudah rijin, maka dah riji. Dengan dihadap nun, ya wahidah mukhatabah, mu'anasah. Dan dari tudah rijan, jadi dah rija dengan dihadap nun. Tudah rijna, maka menjadi dah rijna. Dengan tetap nun jamak mu'anas, nun niswah. Wala yubna amrul mukhatab illa minal mudhari al mukhatab. Nah, amar mukhatab itu tidaklah dibina melainkan dari mudhari yang mukhatab juga. Wa hakadha demikianlah qiyasu kulli ma kana ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan. Demikianlah analogi seluruh dari yang setelah huruf mudhara'ahnya tersebut berharakat. Taqul fi amri tufarrih tufarrihu farrih ila akhirih. Wa tuqatil qatil wa tatakassaru takassar. Wa min tatabaadu tabaat. Dari tatadahraja ya tadahraj ila akhiri al-amsil. Wala yakhfa asluha wa tasrifuha mimma sabaq. Ini enggak samar lagi asalnya dan tasrifnya berdasarkan penjelasan yang telah lalu. Baik, cukup ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada wa in kana ma ba'da harfin mudhara'ati sakinan. Sekarang yang ini yang berharakat dulu, yang sukun nanti bukan depan. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ila ila anta astaghfiruka.